favorit dalam adab umat daripada emang calon itu ya. Catat faedah ya, jangan main-main ya, jangan ketawa-ketawa di tandem ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Kita telah melewati pembahasan tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Tiba lagi langit. Langit ya, salah satu pintu dari pintu-pintu langit yang disebut dengan Al-Haqallah. Di situ ada malaikat yang dikenal dengan sebutan Malaikat Ismail, yang membawahi 12.000 malaikat, dan masing-masing dari setiap malaikat tadi, ya dari 12.000 tadi, membawahi 12.000 lagi. Demikian pula di langit yang pertama ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril dengan perkendaraan buruk bertemu dengan ayahnya, yakni ayahnya manusia, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya orang-orang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, ayahnya orang-orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Adam alaihi salam. Ya. Adam Abul Bashar, ayah kita. Dan beliau melihat beberapa kejadian-kejadian di langit yang pertama ini. Summa as'adani ila sama'i tsaniyah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawaku naik ke atas ke langit yang berikutnya. Itu langit yang keberapa? Langit yang kedua. Fa'idha fiha ibnul khalah. Ternyata di langit yang kedua ini ada dua orang saudara sepupu. Mereka berdua saudara sepupu, tetapi dari arah itu. Siapakah mereka? Isa bin Maryam dengan Yahya bin Zakaria. Dan Isa bin Maryam ini saudara sepupu dengan Yahya bin Zakaria. Ini pendapat mayoritas ulama ahli tarikh, ya, mayoritas ulama sejarah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan nihaya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa innamal mahfud, hanya saja yang sahih, yang riwayatnya itu terjaga, fi ba'di alfaz sahih, di sebagian lafaz yang sahih, fi haditsil isra, di hadis isra perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famarartu bibni al-khala, aku melewati dua anak bibi, ya, masing-masing dua anak bibi, yakni dua orang sepupu, Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam. Wa huma ibnul khalah, mereka berdua adalah sepupu. Ana qaulul jumhur, menurut pendapat mayoritas ulama. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana ini yang nampak dari hadis. Fa inna umma Yahya, yakni ibunya Yahya. Ibunya Yahya namanya Asya. Ini ibunya Yahya bin Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria namanya Asya bintu Imran. Asya bintu Imran. Ukhtu Maryam, Asya bintu Imran ini saudarinya Maryam binti Imran. Berarti Asya dengan Maryam ini apa namanya? Kakak adik ya. Kakak adik. Asya dengan Maryam ini kakak adik. Asya melahirkan seorang putra yang bernama Yahya. Maryam melahirkan putra yang bernama siapa? Isa. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sepupuan. Ya, sepupuan. Sepupu. Dua-duanya ya, sepupu, baik Nabi Isa maupun Nabi Yahya. Saudara sepupu dari arah ibu. Ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dari penyebutan beliau. Beliau menyebutkan wa innamal mahfuz, hanya saja yang mahfuz, yang sahih, ya berarti inilah yang sahih, ya. Nah, summa as'adani ila sama'i tsalitsah, kemudian Jibril membawaku naik lagi ke atas ke langit yang ketiga. Fa idza fiha rajulun suratu kasuratil qamar lailatal badr, tiba-tiba di sana ada seorang laki-laki yang bentuknya, rupanya seperti bentuk bulan di malam badar, di malam purnama. Masyaallah, bayang indahnya luar biasa. Bentuknya seperti bulan purnama. Kuntu man hadza ya Jibril? Aku berkata, siapa orang ini wahai Jibril? Qala Nabi, malaikat Jibril menjawab, hadza akhuka Yusuf. Bin Yakub, ini saudaramu. Yusuf bin Yakub. Saudara memang Rasul dengan Nabi Yusuf itu saudara, ya. Saudaranya dari arah mana? Jauh, jauh arahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra dari istri yang berbeda. Istri beliau yang bernama Hajar, ya, terlahirkan darinya seorang putra yang bernama Ismail. Dan dari Ismail inilah turun-temurun keturunannya sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian istri beliau yang bernama Sarah, terlahirlah darinya seorang anak yang bernama Ishaq, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq terlahirlah dari beliau seorang anak yang bernama Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub terlahirlah seorang anak yang bernama Yusuf. Nah, itulah dia. Saudara memang, tapi dari arah ibu yang berbeda. Nah, Nabi Muhammad SAW dari arah Ismail. Ismail terus turun sampai Nabi Muhammad SAW. Summa as'adani ila sama al-khamisah, kemudian naik ke atas ke langit yang kelima disebutkan di sini. Fa idza fiha kahlun abyad ar-ra's wal-lihyah, ternyata ada seorang laki-laki yang dia itu sudah mencapai tingkatan kahal. Kahal, ya. Kahal atau kuhul. Ada namanya, ya, syabab, ya. Syabun, ya, jamaknya syabab. Ada namanya kahal, jamaknya kuhul. Kalau syabun, tadi artinya pemuda. Ya, dari dia balik sampai usia 30 tahun. Atau sampai usia 33 tahun. Itu namanya syam. Bahasa kitanya pemuda. Kalau antum yang ada usianya 30 tahun masih pemuda. Walaupun sudah berkeluarga masih pemuda. Ya. Kalau kahal, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakuri di dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Beliau menukil dari Qala Al-Jazariyu, berkata Al-Jazariyu fi nihayah, di dalam An-Nihayah, al-kahlu minar rijal, laki-laki yang sudah mencapai tingkatan kahal, yakni kuhul jamaknya, kahal itu mufradnya, bentuk tunggalnya, man zada ala salatin sanatan ilal arba'i, yang usianya itu lebih dari 30 ke atas sampai 40, itu kahal atau kuhul. Wakila sebagian ulama mengatakan min salaf wa salasin, ada yang menyebutkan dari usia 33 tahun ila tamamil khamsin sampai 50 tahun, itu namanya kuhul atau kahal. Berarti kalau di atas lebih dari itu lagi apa namanya? Syekh. Siapa antum yang sudah 55 tahun? Syekh, kan? Al-Syekh Abu Ihsan, Syekh Ibrahim. Masyaallah. Iya, kalau sudah 50 ke atas berarti syekh lagi namanya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, ya, tentang kahal. beliau menukil dari Al-Jazari dari di dalam An-Nihayah. Nah, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang yang tingkatannya itu masih kahel, yakni masih sekitar usia 30-40 tahun, ya. Masih sekitar itu usianya. Siapa ini? Abyad ar-ras, rambutnya sudah memutih. Wal-lihyah, demikian pula dengan jenggotnya sudah memutih. Awim al-adnun, jenggotnya lebat besar. Lam arakah lan ajmal minhu, dan aku belum pernah melihat seorang yang sudah sampai tingkatan kahal ini yang lebih indah, yang lebih ganteng, yang lebih mantap, yang lebih gagah, yang lebih bagus dari beliau nampaknya. Qultu man hadza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza muhabbab fi qaumihi, ya, ini adalah seorang yang disenangi di kaumnya. Harun bin Imran, dia adalah Harun bin Imran, Nabi Harun bin Imran alaihi salam, saudaranya Musa. Suma as'adani ila sama'i sadisa, kemudian naik lagi ke langit yang ke-6. Fa idza fiha rajulun Adam, ternyata ada seorang laki-laki yang Adam. Apa Adam? Apa artinya Adam? Antum Adam, akhi Adam. Apa artinya? Saumata. Masyaallah. Seorang laki-laki yang Adam, kulitnya itu saumata. Ya, tawil, tinggi. Ka'annahu min rijal syanu'ah, seperti orang dari suku syanu'ah. Faqultu lahu man hadza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza akhuka, dia ini saudaramu. Siapa? Antum ingat enggak? Siapa? Sudah kita lagi. Siapa akhirnya? Musa. Hadza akhuka Musa bin Imran, ini saudaramu Musa bin Imran. Musa bin Imran sama Harun bin Imran, kakak adik beliau berdua itu, ya. Nah, Musa ini juga sebenarnya saudara Rasulullah SAW dari Arab Ishaq. Musa ini keturunan Yakub, ya, Bani Israel, maksud dari Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi dari Arab Ishaq. Ini Musa alaihi salam. Demikian pula dengan Harun. Summa as'adani ila sama'i sabi'ah, kemudian Jibril alaihi salam mengangkatku ke langit yang ke-7. Fa idza fiha kahlun, ternyata ada di sana seorang kahal. Kahal tadi, ya. Yang bahasa kitanya apa itu? Kahal itu. Pangbaya. Hah? Seorang laki-laki paruh baya, jalisun ala kursi, sedang duduk di atas kursi. Ila babil baitil ma'mur, ke pintu al-baitul ma'mur. Di sana ada al-baitul ma'mur. Di langit yang ke-7 itu ada al-baitul ma'mur, rumah yang dimakmurkan oleh sekian banyak para malaikat. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin, masuk ke Baitul Ma'mur tadi setiap hari 70.000 malaikat. Jadi di Baitul Ma'mur itu tiap hari masuk di sana 70.000 malaikat. La yarji'una fihi ila yaumil qiyamah. Orang yang masuk pertama kali tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Jadi masing-masing harinya itu malaikatnya berbeda. Satu hari 70.000 malaikat. Kalau sudah masuk sekali, tidak masuk lagi. Jadi tiap hari, malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur itu berbeda-beda malaikatnya. Jadi silakan dikalikan 70.000 dari awal hari sampai ke kiamat. Berapa itu? Hah? Tidak ada yang bisa menghitung. Dari awal hari, ya, sampai hari kiamat. Luar biasa. Yang sudah masuk hari ini, besok tidak masuk lagi, ya. Jadi masing-masing hari itu malaikatnya bergantian. Luar biasa banyak sekali malaikat, masya Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia. Menunjukkan betapa banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam ara rajulan asbah bi sahibikum, aku belum pernah melihat seorang yang lebih mirip ya dengan dia daripada teman kalian ini. Wala sahibukum asbah bihi, dan teman kalian ini lebih mirip, sangat mirip dengan orang itu. Kuntu man hala ya Jibril, aku berkata siapa ini wahai Jibril? Siapa kira-kira? Siapa? Siapa? Siapa? Hala abuka, kata malaikat Jibril, ini ayahmu. Maksudnya ayah beliau dari, yakni dari keturunan Rasul SAW, Rasul SAW dari keturunan beliau, yakni Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena banyak nabi yang setelah beliau itu dari keturunan beliau semuanya. Masya Allah. Hala abuka Ibrahim, ini adalah ayahmu, yaitu Ibrahim. Summa dakhala fi al-jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Faraitu fiha jariyatan laksa, ternyata aku melihat ada seorang wanita, yakni jariyah ya. Wanita allati yudrak launu syafatiha ila sawat qalila, yang bibirnya itu agak hitam. Jariah, yakni jariah itu budak ya, budak yang bibirnya agak hitam. Fasa'altuha, aku bertanya kepada wanita itu, liman anti, engkau ini milik siapa? Waqad a'jabatni wa ra'aituha, sungguh dia telah mengagumkan kukaku dia terhadap aku. Wa ra'aituha, dan aku melihat. Faqala, wanita itu berkata, li Zaid ibn Harithah, aku adalah milik Zaid bin Harithah. Fabashshara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah. Sepulang dari sini Rasulullah SAW langsung menemui Zaid bin Harithah. Wallahu a'lam, ada jeda atau tidak, yang jelas beliau menemui Zaid bin Harithah dan memberikan kabar tentang cerita ini, yakni tentang yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang jariah ya. Dia mengatakan, aku adalah milik Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ini? Zaid bin Harithah ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, di awal-awal Islam, Zaid bin Harithah ini diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak. Anak angkat ya. Anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula anaknya Zaid bin Harithah juga dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi anak. Zaid bin Muhammad. Jadi dinamakan dengan, dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, panggillah mereka dengan bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, nazalan fi Zaid bin Harithah, ayat ini turun berkenaan tentang Zaid bin Harithah, ala ma taqaddama bayanuhu, seperti yang telah lalu penjelasannya. Wa fi qawli Ibnu Umar, dan pada ucapan Ibnu Umar mengatakan, ma kunna nad'u Zaid bin Harithah, kami dulu tidak memanggil beliau ini dengan Zaid bin Harithah, illa Zaid bin Muhammad, melainkan kami dulu memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Dalilun, ini merupakan dalil, ala anna tabanni kana ma'mulan bihi fil jahiliyah, bahwa pada zaman dahulu, di zaman jahiliyah, tabanni ini mengangkat anak yang menjadikan anak angkat, kemudian menisbahkannya kepada yang mengangkatnya, bin yang mengangkatnya, ini dulu diamalkan di masa jahiliyah. Misal seperti saya mengangkat anak namanya Muhammad ya, bukan anak saya, bukan lahir dari istri saya, Tapi saya katakan Muhammad bin Abdul Rahman. Muhammad bin Abdul Rahman. Nah yang seperti itu mahmudan bihi fil jahiliyah. Di masa jahiliyah diamalkan. Wal Islam, bahkan di masa Islam juga sempat diamalkan. Ketika disebutkan anak angkat, ya ini yutawaras, mereka saling mewarisi. Ya, saling mengambil bagian warisan. Wa yutanasar, dan saling berloyalitas, ya sebagaimana anak. Ila annasahallahu dzalika, sampai Allah hapus syariat ini, ya afan, mau dikatakan syariat, wallahu a'lam, saya tidak tahu, yang jelas ini kebiasaan, ya, di zaman dahulu demikian. Sampai Allah hapuskan hukum ini, ya. Allah hapuskan dengan firman-Nya, ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan sebutan bapak mereka. Ya, ini tadi Zaid bin Harithah. Jangan dipanggil Zaid bin Muhammad. Demikian. Ya, jadi Zaid bin Harithah ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dulu sempat diangkat Nabi SAW menjadi anak angkat dulu. Ya, sebelum dihapusnya hukum ini. Demikian pula dengan anaknya. Anak Zaid bin Harithah ini namanya Usamah. Usama bin Zaid. Sempat ada cerita sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, seorang imro'ah mahzumiyah, wanita terhormat, mencuri pada zaman itu, ya. Mereka ingin memberlakukan hukum kisos, hukum Islam, yakni potong tangan. Ini sungkan, kenapa? Karena yang mencuri ini wanita terhormat. Tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Rasulullah SAW kecuali mereka mengutus Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid tadi sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini perhatikan, anaknya pun dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika Usama bin Zaid datang, lalu Rasulullah SAW meluruskan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin memberi syafaat dalam bagian ini, yakni bagian had dari hudud, dari bagian-bagian yang telah Allah tetapkan, kenapa engkau memberi syafaat untuk orang itu? Wa'imullah, kata Rasulullah, demi Allah, lau kanat Fatimah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad sarokat, dia yang mencuri lakotak tu, ya dah aku yang memotong tangan, dia langsung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sedikit yang keluar dari cerita Usama bin Zaid, Zaid bin Harithah, itu tadi yang kita memperkenalkan siapa itu Zaid bin Harithah. Jadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'abaltu raji'an, aku pun kembali. Falamma marartu bi Musa bin Imran, ya, kembali lagi turun, ya. Ketika turun, aku berjumpa dengan Musa bin Imran. Wa ni'mas sahib kana lakum. Sa'alani, ya. Dia bertanya kepada, yakni Rasulullah naik ke atas langit yang paling tinggi itu, beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban salat. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kala itu, ya, 50 waktu. Ya, 50 waktu sehari semalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sam'an wa ta'atan, tunduk patuh mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidak membantah sedikit pun. 50 sampai turun, berjumpalah dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa bertanya, kam furidu alaika minas salat, berapa Allah wajibkan kepadamu dari salat ini? Fakullu khamsina salata kulli yaum, kata Rasulullah SAW, 50 salat di setiap hari. Yani selama sehari semalam itu 50 salatnya. Masya Allah. Fakala inna salata thaqilatun, Nabi Musa pun berkata kepada Rasulullah SAW, salat itu berat. Wa inna ummataka dha'ifah, sesungguhnya umatmu itu wahai Muhammad lemah. Umatmu itu lemah. Dan Nabi Musa alaihissalam termasuk, ya, beliau ini yang banyak pengikutnya, banyak yang mengikuti beliau, dan beliau sudah pengalaman terhadap kaum yang beliau hadapi. Beliau mengatakan sholat itu berat, umatku lemah. Farji'a ila rabbika, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alhu an yukhaffif 'anka wa 'an ummatika, mintalah kepadanya supaya diringankan untukmu dan untuk umatmu. Faraja'tu, aku pun kembali kepada Rasulullah SAW. Fasa'altu Rabbi al-fatifa 'anni wa 'an ummati. Aku meminta kepada Allah agar meringankan untukku dan untuk umatku. Fa wada'a 'anni 'ashran, maka diringankan 10. Jadi berapa? Berapa? Berapa? 40. Yakin? Ya. Jangan ngantuk ya. Tak tanya kalau ngantuk. Jadi 40. 40 salat. Tuhan sorotu pamarotu ala Musa, kemudian aku pergi dan aku berpapasan lagi dengan Musa. Pakala ini gagal. Nabi Musa pun kembali berkata kepadaku seperti tadi, minta turunkan lagi. Lalu Rasulullah SAW demikian pula naik ke atas, minta diturunkan lagi, diturunkan lagi 10. Tuhan lam yazal yaqulu li mithlan, kemudian Nabi Musa selalu berkata seperti itu kepadaku setiap aku kembali dan bertemu dengan beliau. Farji fas'al, ya mintalah keringanan. Hatta tahaitu ila an wada'a dzalika 'indi ila khamsa salawati fi kulli yawmi wa lailatin, sampai 5 waktu sehari semalam. Sudah 5 waktu. Dari 50, 40, 30, 20 sampai 5. Selesai turun dari Muhammad SAW. Tumarajatu ila Musa, kemudian aku bertemu dengan Musa kembali. Faqala li mithla dzalik, Nabi Musa pun berucap seperti lagi, minta keringanan lagi. Ya, minta lagi keringanan. Faqultu qad raja'tu Rabbi wa sa'altu, aku berkata kepada Rasulullah SAW, aku telah kembali kepada Allah, aku telah meminta kepada Allah. Hatta sta'idu minhu, aku mau minta lagi. Fama ana bi fa'il, dan aku tidak akan melakukannya. Cukup 5 ini saja. Ya, cukup 5 ini saja. Faman adda'unna minkum imanan bihinna wa ihtisaban lahunna kana lahu ajru 50 salatan maktum. 50 salatan maktubatan. Siapa yang menunaikannya dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka pahalanya itu 50 salat, ya. 50 pahalanya kita itu salat 5 waktu, pahalanya 50. Luar biasa. Ya. Jadi kita enggak capek-capek ngerjakan 50 waktu, ya. Kita salat 5 kali sehari semalam itu pahalanya 50 salat. Masyaallah, luar biasa. Itu pun banyak yang lalai. Ya, terlebih di zaman sekarang ini. Ya, salat itu kalau mungkin ada pengajian, atau kalau mungkin ada yasinan, kalau mungkin ada pertemuan sebagian dari muslimin di akhir zaman. Nas'alullah salamat wa afiyah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga salat dalam waktu ini. Selesai kisah tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian kita lanjut ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tahun-tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wafat Abi Thalib wa Khadijah. Berita tentang wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Tsumma inna Khadijah bint Khuwailid wa Abu Thalib halaka fi 'amin wahid. Khadijah bintu Khuwailid dan Abu Thalib ini meninggal di waktu yang bersamaan. Fatatabat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masa'ib. Musibah pun terus menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu waziru sikkin 'ala al-Islam. Khadijah itu beliau adalah pembantu yang menolong Rasulullah SAW dengan jujur dalam Islam, untuk menegakkan Islam. Khadijah itu disitu disebutkan wazir. Wazir itu apa artinya? Wazir itu, ya kalau bahasa kita sekarangnya itu, dalam kepemerintahan bisa disebut menteri. Menteri, ya, menteri itu kan yang membantu. Yang membantu pemimpin, ya kan, yang dekat. Nah, Khadijah itu wazir, yang membantu, yang menolong dengan jujur untuk tegaknya Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul orang yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yashku ilaiha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah, ketika ada problem, mengadunya kepada Khadijah binti Khuwailid. Luar biasa, betul-betul istri salehah. Sampai ketika kejadian pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, beliau dikepit oleh malaikat Jibril dengan kepitan yang kuat. Ya. Ketika beliau pulang, beliau minta diselimuti dengan Khadijah. Zamiruni, zamiruni, zamiruni. Tolong selimuti aku. Diselimutilah oleh Khadijah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, telah terjadi begini-begini. Laqad khasyitu 'ala nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku. Apa jawab Khadijah? Luar biasa istri solehah. Ya, kallama yukhzikallah. Demi Allah, ya, tidak sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau tidak kena penyakit gila. Engkau bukan orang yang kena ini, kena itu. Ya, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau orang yang menyambung silaturahmi. Engkau orang baik. Demikian, demikian, demikian. Luar biasa Khadijah membantu Rasulullah SAW di masa hidupnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan antara Khadijah dan Aisyah, Khadijah lebih utama dari Aisyah dari sisi pembelaannya terhadap Islam di awal Islam. Aisyah lebih utama daripada Khadijah dari sisi menyebarkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau Khadijah ini luar biasa, ya, wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak melanjutkan untuk pernikahan yang berikutnya kecuali setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid menunjukkan betul-betul yang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyokong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Aisyah pernah bercerita, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Sahihnya, ya, dari Aisyah sendiri yang langsung bercerita, disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari di dalam Sahihnya nomor 3821, kata Aisyah, ista'zanat halah bintu Khuwailid. Pernah pada suatu hari, ya, kami diketuk oleh Halah bintu Khuwailid. Halah, dia minta izin, ya, entah ingin menyampaikan sesuatu atau entah ingin memberikan sesuatu. Halah bintu Khuwailid ini siapa? Ukhtu Khadijah, ya, saudarinya Khadijah. Halah ini ibunya Abul As, ya. Ibunya Abul As. Abul As ini menikah dengan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab. Jadi kan ada kedekatan gitu ya. Halah, ya. Halah bintu Khuwailid pernah mengetuk, ya, minta izin kepada kami, ya. Ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arafa isti'zan Khadijah. Minta izinnya Halah ini sama seperti minta izinnya Khadijah. Ya. Farta lillahi Rasulullah SAW pun ya merasa senang, masya Allah, ada kenangan dengan Khadijah di sana. Faqala Allahumma Halah, ternyata Halah. Ya. Allahumma Halah. Halah ternyata, ya. Luar biasa, berarti masih membekas, ya. Sudah berapa tahun itu? Sudah bertahun-tahun. Jadi mungkin kalau istri kita meninggal, baru setahun masih teringat, wajar, jangan karena lupakan saja, ya, kan susah itu, apalagi ya bahasa kitanya yang pertama, singgah di hati kita, masya Allah. Lihat ini, Khadijah, ya, bintu Khuwailid, Halah, Allahumma Halah, ya ternyata Halah, ya. Menunjukkan masih membekas di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah itu luar biasa. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Aisyah cemburu. Qalat faghirtu, aku pun cemburu, kata Aisyah. Faqultu ma tadhkur min ajuz min ajaiz Quraisy. engkau mengingat wanita yang sudah tua, walaupun hidup sudah tua, ya, dari wanita-wanita Quraisy itu, hamra asyikai, ya, ininya ini sudah merah semua, ya, ini sudah kelihatan ya ompong, tidak ada giginya sama sekali. Kan orang itu kalau ompong nggak kelihatan putih, nggak kelihatan apa, merah yang kelihatan, yang terlihat itu ininya apa nih, busi cuman. Ya. Kalaupun hidup seperti itu dia, kok engkau selalu mengingat-ingat wanita itu, ya, selalu engkau mengingat dia. Kemudian Aisyah mengatakan dia telah meninggal dunia. Abdallah khairan minha. Sungguh Allah telah mengingat, sudah menggantikan yang lebih baik dari masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha sampai cemburu. Ini menunjukkan apa? Khadijah bintu Khuwailid betul-betul wanita yang saleh, wanita yang baik, yang selalu ya, terkenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat oleh Rasulullah SAW perjuangan ketika masa-masa susah. Ketika masa-masa Rasulullah SAW diberlakukan yang tidak disenangi oleh kaumnya, beliau mengadu kepada Khadijah. Ketika pertama mendapat wahyu, beliau merasakan yang tidak dia ingin, dia senangi mendapatkan musibah seperti itu, beliau mengadu kepada Khadijah. Khadijah, wanita yang salihah, tidak menjadi wanita yang seperti keumuman manusia, wanita yang tidak baik, yakni menjatuhkan, tidak menampung, memberikan masukan yang baik, mendukung dakwah Rasulullah SAW. Meninggal Khadijah sudah luar biasa. Betapa sedihnya, sedihnya Rasulullah SAW selama ini tempat curhat kepada Khadijah. Yang mengalami sesuatu pulang kembali kepada Khadijah. Kemudian beliau sudah meninggal dunia. Wa yaliku ammu Abi Thalib. Ya. Kemudian setelah itu pamannya ammu Abu Thalib, paman beliau meninggal, yakni Abu Thalib yang selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu 'abdan wa hirzan fi amrihi, dan Abu Thalib ini menjadi benteng dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man 'aman wa nasiran 'ala qaumihi, yang selalu menolong Rasulullah SAW dari kaumnya. Wadzalika qabla muhajirihi ila al-Madinah bi thalath sinin. Meninggal yang mereka berdua ini sebelum beliau hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelum hijrah. Falamma halaka Abu Thalib, ketika Abu Thalib meninggal dunia, narat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adha ma lam takun tatma' bihi fi hayati Abi Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, ya, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy berani langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serampangan langsung mereka bertindak semena-mena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan yang belum pernah mereka lakukan ketika Abu Thalib masih hidup. Hatta tarawahu safihun min sufahai Quraisy, sampai orang bodoh, orang dungu dari orang-orang dungu Quraisy pun mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Fanabaru ala ra'sihi turaban, melemparkan debu di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke rumahnya. Wa turabu ala ra'si, sedangkan debu tersebut ada di kepalanya, berlumuran debu kepalanya. Faqamat ihda banatihi, yang salah seorang dari putri beliau sallallahu alaihi wasallam, mencuci kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tabki, sambil menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya tadi, la tabki ya bunayya, jangan menangis wahai putriku. Fa innallaha mani'ul abaka, sesungguhnya Allah akan menolong ayah. Masyaallah. Kokoh. Kokoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disakiti seperti itu masih tetap kokoh. Allah yang akan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu baina dharik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ma nalat minni Quraisy syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Quraisy belum pernah menggangguku dengan gangguan yang lebih aku benci, lebih aku tidak sukai, kecuali ketika meninggalnya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, mereka lebih leluasa mengganggu Rasulullah SAW. Kemudian dikisahkan ketika Abu Thalib sakit, ya, ketika beliau sedang masa-masa sekarat. Walamma syaka Abu Thalib, ketika Abu Thalib sakit, ya, sedang masa-masa sekarat, wa balagha Quraisyan siklahu, ya, siklahu, dan sampailah kepada Quraisy sakit yang menimpa Abu Thalib, sakit yang parah ini sampai kepada Quraisy berita bahwa Abu Thalib sedang sakit parah. Qalat Quraisy ba'dhuha li ba'dhin, berkatalah Quraisy sebagian mereka dengan sebagian yang lain, inna Hamzah wa Umar qad aslama, Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Karena mereka adalah tokoh sebenarnya. Hamzah dan Umar itu tokoh mereka dulu. Orang yang sangat berpengaruh. Hamzah ahli memanah, Umar sangat disegani, ya. Mereka berdua sudah masuk Islam. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qaba'il Quraisy kulliha. Sungguh telah tersebar agama yang dibawa oleh Muhammad ini di tengah-tengah Quraisy semuanya. Fantolibu bina ila Abi Thalib. Mari, sekarang kita temui Abu Thalib. Dia sedang sakit sekarang. Falyakhudh lana ala ibni akhihi, supaya dia memanggil keponakannya. Wal yu'tihi minna, lalu keponakannya memberikan kepada kita. Maksudnya itu, ya, Abu Thalib sudah sekarat, ya. Saatnya kita damailah, ya. Damai kita. Wallahi ma nahman an yatabazzuna amruna, kita tidak aman dengan tindakan yang seperti ini. Damailah sudah, jangan saling celah. Dia jangan mencela kita, kita enggak akan mencela dia. Panggillah, dudukkan saja kita sama dia. Ini kata mereka. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bercerita, masyau ila Abi Thalib, mereka datang menemui Abu Thalib. Fakallamu, mereka berbicara dengan Abu Thalib. Siapa mereka? Hum asyrafu qaumihi, mereka adalah kaumnya Abu Thalib, kaumnya Rasulullah SAW yang paling mulia, yang paling ditokohkan. Siapa mereka? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kakak adik Utbah sama Syaibah. Abu Jahal bin Hisham, ini tidak ketinggalan Abu Jahal bin Hisham. Siapanya? Umar, Abu Jahal bin Hisham. Siapanya Umar? Pamannya Abu Jahal bin Hisham, pamannya Umar. Wa Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb. Semua ini sudah kita lewati masing-masing mereka di pembahasan orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW di pertemuan-pertemuan yang lalu. Fi rijali min asyrafihim, yang paling tokohnya dari tokoh-tokoh Quraisy. Faqalu, mereka berkata, ya Aba Thalib, wahai Abu Thalib, innaka minna haitsu qad kunta, engkau di sisi kami sebagaimana yang telah engkau ketahui. Wa qad hadaraka ma, yakni engkau di sisi kami sebagaimana yang telah engkau ketahui, engkau mulia di sisi kami. Sebagaimana engkau tahu sudah, Bapak kami, engkau itu orang yang disegani di sisi kami. Yang bahasa kitanya itu bapak kami lah. Dan sungguh telah menimpamu apa yang telah engkau saksikan sekarang ini. Wa tahawwafna 'alaika, kami khawatir terhadap bukan kalian telah baina wa baina bi akhika. Sungguh engkau telah mengetahui, telah mengetahui, ya, sesuatu yang terjadi antara kami dan keponakan. Wadu, panggil dia. Fakutlahu minna wakutlana minhu, ya. Dia mengambil apa yang ada pada kami, kami mengambil apa yang ada pada dia. Maksudnya damailah. Liyakufa ana walakufa anhu, kami tidak mencela dia, dia juga tidak mencela kami. Sudah, kita damai. Wal yada'na dinana wa nada'u dinahu, supaya dia tidak mencela agama kami ya, biarkan membiarkan agama kami, kami pun akan membiarkan agama dia. Apa kira-kira yang dilakukan dengan Abu Thalib? Insya Allah kita lanjutkan pada Isya, ya. Pada Isya kita lanjutkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik.